makan dengan garam bila di piring yang mewah. Siapa menduga kamu orang miskin? Siapa menduga kamu orang miskin? Walau makan dengan ikan bila di piring karatan. Siapa menduga kamu orang kaya? Siapa menduga kamu orang kaya? Pakaian keren, kantongnya kosong. Siapa menduga kamu lagi susah? Berpakaian rombeng, banyak duitnya. Siapa kaya. Siapa